Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran pagi ini. Tafsir Muyassar masuk pada ayat yang ke-28 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Qala لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال المفسر رحمه الله تعالى ينهى الله المؤمنين. Allah Ta'ala melarang kaum mukminin. Dari lafaz apa? La yattakhidzil mu'minuna. La-nya di sini adalah nahiyah. Sehingga zalnya atau fi'il tersebut di jazm. Adapun zalnya di kasrah karena pertemuan dua sukun. La yattakhidz. La-nya la nahiyah. Janganlah kaum mukminin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, penolong, pembela. Ya, kata Ridastir, yanhallahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin an yattakhidhu al-kafirina awliya'a. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pembela, penolong, pendukung. Kan yang semakna dengan itu. Bil mahabbati wan nusrati. Bentuknya dengan mencintai mereka, cinta kepada orang-orang kafir. Wan nusrah, memberikan pembelaan, membela mereka. Min dunil mu'minin, tidak diberikan kepada kaum mukminin. Cinta, membela, sebagaimana membela kaum mukminin, menolong kaum mukminin, menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, pembelanya, penolongnya, orang yang dia cintai. Wa man yatawallahum faqad bari'a minallahi. Dan siapapun dari kalangan kaum mukminin, siapapun yang loyal kepada orang-orang kafir, siapapun yang loyal kepada orang-orang kafir, sungguh bari'a minallah, dia telah berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bari'un minhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berlepas diri darinya. Barakallahu fikum. Terkait dengan al-wala wal bara', ini termasuk bagian dari pembahasan al-wala wal bara'. Terkait dengan sikap wala, loyal, demikian pula sikap barok, berlepas diri. Kalau dibagi secara umum, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sikap loyal, sikap wala murni, diberikan kepada para nabi dan para rasul. Naam. Loyal, mendukung, membela, menolong para nabi dan rasul. Kita tidak berlepas diri dari para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, al-wala fi ba'dil umur wal bara' fi ba'dihah. bersikap loyal pada sebagian perkara dan berlepas diri dari sebagian perkara yang lainnya. Ini diberikan kepada al-mu'minun al-usah, kaum mukminin yang bermaksiat. Kita loyal kepadanya karena dia sebagai seorang mukmin, dan kita berlepas diri dari kemaksiatannya. Sebagaimana pula hal demikian ditujukan kepada kaum mukminin dari kalangan ahli bid'ah, kebid'ahan ghair mukaffirah, kebid'ahan yang tidak membuat pelakunya kafir, hanya sebatas bid'ah mufassiqah, kebid'ahan yang sifatnya menyebabkan pelakunya fasik. Ini loyal pada sebagian perkara dan berlepas diri dari sebagian perkara yang lain. Loyal terhadap keimanan, ketakwaannya. Kemudian berlepas diri dari kebid'ahannya, kemaksiatannya, kefasikannya. Kemudian yang ketiga adalah terhadap orang kafir. Di sini tidak boleh bersikap loyal, cinta, mencintai, membela, menolong. Adam al-wala, tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir, dan wajib bagi kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Itu pembagian permasalahan al-wala wal bara secara global demikian. Demikian juga ditujukan kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik. Qala illa an takunu di'afan khaifina, kecuali kalian dalam keadaan di'afan, dalam keadaan lemah. Khaifin, kalian dalam keadaan takut. Faqad rakhasallahu lakum fi muhadanatihim ittiqaan li syarrihim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada kalian untuk melakukan muhadanah, hudinah, melakukan perdamaian. Perdamaian yang bersifat lahir, sebatas muamalah, interaksi lahir. Adapun batin, adapun qalbu, tidak boleh mencintai, tidak boleh menyayangi, walaupun diperbolehkan secara lisan dan perbuatan damai terhadap mereka. Ittiqaan, dalam rangka menjaga, li syarrihim, menjaga diri dari kejelekan mereka. Namun kita melihat ya, apa yang disebutkan di sini, kapan diperbolehkan hal itu? Jika kita dalam keadaan di'afan khaifin, kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan takut, khawatir. Nah, kaum musyrikin, orang-orang kafir memadaratkan kaum muslimin. Qala hatta taqwa syaukatukum, sampai syaukah, sampai kekuatan kalian menjadi bertambah kuat, sampai kekuatan kalian bertambah kuat. Qala wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian, nafsahu, terhadap diri Allah. Allah mengingatkan kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga hak-hak Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah mengingatkan kalian terhadap dirinya, terhadap diri Allah taala yang mengetahui, yang melihat, yang mencatat amal-amal kita. Fattaquhu wa khafuhu, maka takutlah kalian, bertakwalah kalian kepadanya, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila Allahi wahdahu ruju'ul khala'iqi lil hisabi wal jaza', dan hanya kepada Allah semata. Dari mana kita mengetahui ada batasan wahdah? Wa ila Allahi wahdahu, dari ayat yang Allah sebutkan di sini. Allah mengatakan wa ila Allah taqdim ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasar. Yani mengedepankan, menempatkan sesuatu di depan, menempatkan sesuatu yang haknya itu di belakang pada posisi di depan. Wa ila Allah di sini al-jar wa majrur, haknya di belakang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di depan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Menempatkan sesuatu yang haknya di belakang ditempatkan di depan. Ini memberikan faedah pembatasan. Baik. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata ruju'ul khala'iq, seluruh makhluk kembali. Lil hisabi, untuk dihisab, demikian pula dibalas. Nah, ini barakallahu fikum permasalahan atau ayat yang Allah sebutkan di sini, sekali lagi seperti yang sudah kita sebutkan di awal, terkait dengan sikap al-wala' wal-bara', secara khusus terkait dengan orang-orang kafir, haramnya bagi kita semuanya untuk loyal kepada orang kafir, dan wajib bagi kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Ada sebagian nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat ini. Disebutkan oleh beliau dalam tafsirnya, makna illa antattaqu minhum tuqah, yang diistilahkan pula dengan at-taqiyah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ai man khafa fi ba'dil buldan awil awqat min syarrihim. Pada firman Allah illa antattaqu minhum tuqah, yaitu orang yang takut, fi ba'dil buldan, pada sebagian negeri, dia tinggal di sebagian negeri, bermuamalah dengan orang kafir di sana, bersentuhan dengan mereka, awil awqati, atau pada sebagian waktu, min syarrihim, seseorang yang takut terhadap kejelekan orang kafir, karena dia tinggal di sebagian negeri, atau pada sebagian waktu, falahu an yattaqiyahum bidhahirihi. Ya, kalau dalam tafsir muyassar disebutkan al-muhadanah, ya. Muhadanah yaitu damai. Nah, dalam tafsir ini falahu an yattaqiyahum. Kata beliau boleh bagi orang tersebut untuk melakukan taqiyah. An yattaqiyahum bidhahirihi, dengan zahirnya, melakukan perdamaian, berbicara dengan bicara yang bagus. La bi batinihi wa niyyatihi, tidak dengan batinnya, tidak pula dengan niatnya. Zahirnya seperti itu, berjalan dengan mereka, namun batinnya tidak. Kemudian beliau katakan kama hakahu al-Bukhari an Abi Darda, sebagaimana hal ini dihikayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Darda. Kata Abu Darda, annahu qal, bahwasanya beliau mengatakan, inna lanak syiru fi wujuhi aqwamin. Inna lanak syiru fi wujuhi aqwamin. Sesungguhnya kami tertawa, tersenyum di hadapan wujuh aqwam, di hadapan kaum-kaum. Wa qulubuna tal'anuhum, dalam keadaan kalbu-kalbu kami melaknat mereka, tidak sejalan dengan mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, hikayah dari Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dari Abu Darda. Demikian pula dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, laisat taqiyatu bil amal. At-taqiyah ini menampakkan yang lahir berbeda dengan batin, karena takut, khawatir diri kita diperlakukan dengan jelek oleh orang-orang kafir. Taqiyah, laisat taqiyatu bil amal, innamat taqiyatu bil lisan. Taqiyah itu bukan dilakukan dengan amal, perbuatan, tindakan, namun taqiyah itu dilakukan dengan lisan, dengan ucapan. Nah. Dan ini barakallahu fikum, namanya taqiyah, sebagaimana kita ketahui dalam ayat ini, illa antattaqu minhum tuqah. Ya. Ini diberlakukan kepada mereka orang-orang kafir. Sikap semacam ini dilakukan terhadap orang-orang kafir. Dan kelompok yang menjalankan prinsip ini, at-taqiyah, taqiyah di hadapan kaum muslimin, kaum mukminin, adalah kaum Syiah. Kaum Syiah memiliki prinsip at-taqiyah, jadikan sebagai prinsip, menampakkan lahir yang hakikatnya tidak sama dengan batinnya. Nah, itu ini yang menjadikan prinsip mereka. Tidak ada agama kecuali dengan taqiyah. Menipu kaum muslimin, kaum mukminin, ahlussunnah wal jamaah. Mereka, kenapa mereka berbuat demikian? Karena kaum Syiah Rafidhah mengkafirkan ahlussunnah wal jamaah secara umum, yaitu kaum muslimin. Karena mereka tidak masuk ke dalam deretan kaum Syiah Rafidhah. Khusus Rafidhah. Yang ekstrim dari barisan kaum Syiah. Syiah dan sendiri terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Baik. Ayat yang semisal dengan ini, tidak bolehnya kita loyal terhadap orang-orang kafir. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antaranya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Sampai akhir ayat tersebut. Kemudian yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 144. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, bukan kaum mukminin. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah mengatakan, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وهي orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali terhadap pelanginya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan siapapun yang loyal kepada Yahudi ataupun Nasrani maka dia termasuk bagian dari mereka. Baik. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya. Seperti di akhir surat Al-Mujadilah. Kemudian surat Al-Anfal ayat 73. Surat At-Taubah juga ada. Nah. Thumma qala Allahu 'azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Qul ayyuhan nabiyyu lil mu'minin, katakan wahai nabi kepada kaum mukminin, In taktumu ma staqarra fi qulubikum min muwalati al-kafirina wa nusratihim aw tuzhiru dhalika la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un. Katakan wahai nabi kepada kaum mukminin, terkait dengan ayat di atas, peringatan bagi kita semuanya. Katakan wahai nabi kepada kaum mukminin, in taktumu, jika kalian menyembunyikan perkara yang menancap dalam kalbu-kalbu kalian, istiqrar, jika kalian menyembunyikan perkara yang menancap dalam kalbu kalian berupa sikap loyal kepada orang-orang kafir, condong cinta, wa nusratihim, ya, dan menolong mereka, ataukah tuzhiru dzalika, ataukah kalian menampakkan sikap loyal tadi, menampakkan pertolongannya, pembelaannya. Allah mengatakan la yakhfa 'alallahi minhu syai'un, tidak ada sedikit pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu apakah kita sembunyikan dalam kalbu kita ataukah kita tampakkan dengan ucapan dan perbuatan kita. Allah Maha tahu. Di sini terdapat ya muraqabah adanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terdapat isbat ilmu Allah azza wa jal fi dhawahir wal bawatin, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan perkara-perkara zahir yang diucapkan, yang dilakukan, demikian pula dalam perkara-perkara batin yang disembunyikan. Ini sepatutnya bagi kita semuanya untuk senantiasa memiliki sikap demikian, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri ataukah bersama dengan orang lain, sehingga kita senantiasa berbuat kebaikan selama hidup di dunia ini. Qala fa inna ilmahu, karena sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli ma fis samawati wa ma fil ardi, sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir batin kita. Walahul qudratu at-tamatu ala kulli syai'in, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang sempurna terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi ya apa yang Allah inginkan jika Allah menghendakinya, untuk menyiksanya, untuk mengazabnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Baik. Sekali lagi, ayat-ayat semacam ini sepatutnya senantiasa kita hadirkan dalam kalbu kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad." Qala, "Wa fi yaumil qiyamati." Dan pada hari kiamat, yaumil jazai, hari pembalasan, hari kiamat dikatakan sebagai yaum al-qiyamah, disebutkan oleh ahli ilmu. Di antara sebab penamaan al-qiyamah, hari kiamat, dengan kiamat, di antaranya adalah pada hari tersebut taqumu asyuhud, saksi-saksi akan berdiri memberikan persaksian, menjadikan persaksian apa yang dilakukan oleh manusia. Taqumu asyuhud, saksi-saksi memberikan persaksian. Ya. Yang dulu berbuat baik, ini berbuat jelek. Taib. Demikian pula saksi dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, bahkan anggota tubuh manusia juga menjadi saksi. Disebutnya dalam hadis Nabi SAW, orang yang suka melaknat, ini tidak diterima persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai syuhada wala syufa'a. Di akhirat kelak, orang yang suka melaknat, syafaatnya enggak diterima, persaksiannya juga tidak diterima. Taib, itu yang pertama, taqumu asyuhud, para saksi memberikan saksi. Yang kedua adalah qiyamun nas min quburihim. Itu bisa juga sebelumnya. Kenapa dikatakan hari kiamat? Karena manusia bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Qiyamun nas min quburihim, bangkit keluar dari kuburan mereka. Bukan juga yang disebutkan oleh ilmu adalah qiyamul adl, ditegakkannya atau iqamatul adl. Qamallahu bil adl, bil adalah. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan pada hari kiamat. Ini di antara sebab mengapa hari kiamat dinamakan dengan al-qiyamah. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian pada hari tersebut, ya, para saksi berdiri memberikan persaksian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan pada hari tersebut. Qala wa fi yaumil qiyamati yaumil jazai, pada hari kiamat, hari pembalasan. Hari kiamat mencakup ya al ba'ats wan nusyur wal hisab wal jaza. Hari kiamat berarti ada, kalau disebutkan secara global, iman kepada hari akhir, beriman terhadap segala perkara yang terjadi setelah kematian, kemudian beriman terhadap kebangkitan dan dikumpulkannya manusia, yang ketiga beriman terhadap hisab dan jaza, perhitungan dan pembalasan, yang keempat adalah beriman terhadap surga dan neraka. Pada hari kiamat, hari al-jaza, hari pembalasan, setelah manusia dibangkitkan al-ba'ats kemudian an-nusyur dikumpulkan, kemudian al-hisab dihitung, kemudian al-jaza dibalas. Pada hari kiamat, hari pembalasan, tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantaziruha muwaffaran litujza bihi. Setiap jiwa tajidu mendapatkan ma 'amilat, apa yang telah dia lakukan berupa amal kebaikan. Yantaziruha, dia menunggu muwaffaron, balasan yang sempurna. Itu jizabihi, untuk dibalas. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapapun yang beramal kebaikan, dia akan melihatnya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dalam surat Ali Imran. Setiap jiwa pasti mati. Wa innama tuwaffawna, kalian hanyalah dibalas dengan sempurna. Kalian dibalas dengan sempurna sesuai dengan amalan-amalan kalian. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Di dalam surat Ali Imran. Ayat 185. Orang yang berbuat baik menunggu dan terus berharap mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'amilat min 'amalin sayyi'in, sebaliknya. Ya. Orang yang berbuat amalan kejelekan, tajiduhu nam. Tajiduhu fintidhariha aydan. Dia mendapatinya, mendapatkan amalan yang telah dia lakukan. Seperti dalam ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Al-Zalzalah. Dan siapapun yang berbuat kejelekan, tajiduhu, dia akan melihatnya juga, mendapatinya. Fintidhariha, untuk menunggu amalan tersebut, aylon juga. Fatatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amali zamanan ba'ida. Kalau kelompok yang pertama, jiwa yang pertama yang berbuat baik, mengharapkan balasan yang sempurna yang dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, sebaliknya, orang yang berbuat kejelekan, ini sudah masuk di alam akhir, apa yang terjadi? Fatatamanna, dia bertamani, berangan-angan, ya, angan-angan semu, tidak ada manfaatnya. Dia bertamani, berangan-angan, seandainya antara dirinya, jiwanya, antara dia dan amalannya, zamanan tawila, ada waktu yang sangat jauh, jarak yang sangat jauh. Pengennya apa? Berpisah sudah. Pengennya tidak melihat amalan tadi, tapi apalah jadinya, apalah yang dia angan-angan itu sebatas angan-angan, sudah dilakukan pada kehidupan dunia, pengennya gak ketemu, pengennya gak melihat, pengennya apa? Dia di ujung timur, amalan di ujung barat, gak pengen melihat buah dari kejelekan amalan tadi. Qala fasta'iddu li hadzal yaumi, oleh karena itu fasta'iddu, maka persiapkanlah untuk menghadapi hari itu atau hari ini, yaitu hari kebangkitan tersebut. Sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW, orang yang paling cerdas, ya, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan paling bagus di dalam mempersiapkan kematian tersebut, mempersiapkan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqi, sesungguhnya engkau, ya, katihun, bergerak, berusaha, pasti itu beramal dan engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Wa khafu badshal ilahi al-jabbari, dan takutlah kalian terhadap azab al-ilah al-ma'luh, azab sesembahan, azab Allah Ta'ala, zat yang maha al-jabbar, zat yang maha kuasa, yang maha perkasa. Wa ma'ashiddati iqabihi fa innahu subhanahu al-muttasifu bikamalir rahmati bil ibad, disertai ya beserta bersamaan dengan kerasnya azab Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki sifat apa, kamal rahmah, Allah memiliki rahmat yang sempurna bagi hamba-hambanya. Di sini terdapat dua perkara penting. Apa itu? Al-khauf minallahi azza wa jal, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min zunubina wa ma'asina, takut kepada Allah karena dosa-dosa kita dan maksiat kita, karena Allah maha kuat, maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas dan menyiksa hambanya. Di sisi lain terdapat apa? Sifat Allah Ta'ala, Allah itu memaafkan, Allah itu merahmati, adanya roja, adanya roja, berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan yang mahmud, harapan yang terpuji adalah harapan yang disertai dengan amal saleh, bukan semata-mata di akhirat, namun harapan itu ya diwujudkan pada kehidupan dunia. Takut terhadap azab Allah satu sisi, sisi lainnya dia beramal saleh, dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki apa yang telah dia rusak. Ya, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku ya yang melampaui batas, yang menzalimi dirinya, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar, amal soleh ya masih terbuka lebar selama kita hidup di dunia. Jangan sampai kita menyesal ya pada kehidupan akhirat, sudah meninggal dunia, ingin balik ke alam dunia, sudah tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu sebatas ucapan ya, ucapan yang diucapkan manusia. Walau ruddu la'adu lima nuhu an, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, akan balik melakukan seperti yang dahulu mereka lakukan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah wa al-istiqamah fi hadha hadhihi ad-dar. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.